Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Semoga hidayah ini akan terus melimpah dan memenuhi jiwa dan sanubari kita, terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah ini. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Inneke Koesherawati dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Maidah, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 55 sampai 58. Tentunya mengenai penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak mau bertanya apa kabar Pak, karena sepenglihatan saya Bapak sehat insya Allah ya Pak ya. Bagaimana puasanya pada hari ini Pak? Alhamdulillah ya Pak. Juga Pak, di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu Majelis Taklim Darul Rohman Ciganjur dan juga Majelis Taklim Nur Hidayah Cimanggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Alhamdulillah, puasa semua ya Bu. Tadi sahur kan Bu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Bapak, kita lanjutkan lagi kelanjutan dari ayat kita yang kemarin ya Pak ya. Ya. Kita akan membahas ayat 55 Pak. Ayat 55 ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita lihat dulu ayat-ayat yang sudah dibahas dalam episode yang lalu melarang umat Islam untuk mengangkat aulia, dalam arti orang-orang yang dekat, sedemikian dekatnya sehingga tidak ada lagi rahasia. Jika mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang lebih menyukai untuk mengikuti tuntunan-tuntunan jahiliyah daripada mengikuti tuntunan agama, itu dilarang. Itu bukan aulia kamu, bukan wali kamu, bukan orang dekat kamu yang kamu bisa simpen rahasia padanya. Nah, ayat kita yang akan kita bahas hari ini menjelaskan siapa yang seharusnya menjadi wali. Saya sudah pernah terangkan apa artinya wali. Siapa yang seharusnya menjadi orang dekat, pelindung, yang dicintai, yang disukai, yang menjadi penolong umat Islam itu. Siapa dia itu? Nah, ayat kita ini yang akan kita pelajari, ayat 55 menyatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Tidak ada lain, innama, tidak ada lain. Wali kamu itu, pelindung kamu itu, yang dekat kepada kamu itu, wahai kalau kamu orang-orang beriman, maaf, adalah Allah. Allah yang kamu harus jadikan wali. Allah yang kamu harus jadikan pelindung, andalan. Allah yang kamu boleh menyampaikan rahasia kamu kepadanya, karena memang tidak ada rahasia di sisi Allah. Mau boleh jadi antara saya dengan dia ada rahasia, dan jelas ada rahasia. Tapi antara saya dengan Allah, saya mau sampaikan, ya Allah, saya miskin, ya Allah, saya butuh ini. Sampaikan itu. Karena Allah adalah wali. Anda mau minta perlindungan pada Allah. Anda mau mencintai, cintai Allah. Innama waliyukumullah. Baru, siapa lagi? Wa rasuluhu, rasulnya. Siapa lagi? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tetapi ada syaratnya. Siapa itu orang beriman? Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Yaitu orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat dengan baik, bersinambung sesuai rukunnya, syaratnya, khusyuknya, dan mereka itu menunaikan zakat dengan sempurna dalam keadaan mereka itu dalam keadaan ruku. Nah, ini ayat, kita lihat. Ayat ini menjadi bahasan ulama panjang lebar. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan suatu kasus di Masjid Nabawi di Medina. Waktu itu ada seorang peminta-minta. Minta, tidak ada yang beri dia. Dia kemudian berucap begini, "Ya Allah, saya datang ke masjid Rasulmu meminta sesuatu, tidak ada yang beri saya." Dalam riwayat itu dikatakan Sayyidina Ali waktu itu sedang sholat. Dia sholat, dengar orang itu berucap demikian waktu dia ruku. Maka dia keluarkan cincinnya, dia kasih. Dia kasih cincinnya. Karena dia tidak mau orang itu mengadu pada Allah bahwa dia masuk di masjid tidak ini. Riwayat ini ada ulama-ulama yang membenarkannya. Ada juga ulama yang tidak membenarkannya. Yang membenarkannya juga terbagi dua. Ada yang berkata bahwa kalau begitu ayat ini mengisyaratkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wali. Wali. Dia yang memimpin umat Islam setelah Rasul. Ini kelompok Syiah berpendapat begitu. Ulama-ulama lain berkata tidak. Ini ayat hanya memberi contoh salah seorang yang hendaknya dijadikan wali. Yaitu yang sifatnya melaksanakan sholat, menunaikan zakat, patuh dan tunduk kepada Allah. Ulama yang ketiga lagi berkata itu riwayat tidak benar. Betapapun kalau benar dari satu sisi, ini kata Imam Al-Qurtubi, ini mengisyaratkan bahwa kalau orang sholat itu tidak ada halangan buat dia melakukan sesuatu asal geraknya tidak, ini kan keluar cincin, iya. Ya beri ini, iya. Itu tidak apa-apa, itu dia tinjauannya dari segi hukum seperti itu. Saya kira kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan kembali uraian surat Al-Ma'idah ayat 55 ini setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah. Dan kami sedang membahas ayat 55. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah lihat ayat itu. Lanjutan ayat 55 ini menyatakan, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa yang menjadikan Allah sebagai wali, yang menjadikan Allah pelindungnya, yang menjadikan Allah pembimbingnya, demikian juga menjadikan rasulnya sebagai pembimbingnya, dan walladzina amanu, dan orang-orang beriman, maka mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Kenapa? Fa inna hizballahi humul ghalibun. Kita terangkan dulu hizib. Sekarang dalam sehari-hari ini biasa kita kenal hizib itu artinya partai. Hizib. Ya tahu? Hizbullah apa artinya hizbullah? Kita dulu dalam masa perjuangan ada hizbullah. Hizib itu adalah sekelompok yang mempunyai ide yang sama, membentuk wadah, menyatu di dalam wadah itu untuk memperjuangkan sesuatu atau untuk membendung sesuatu yang buruk. Itu hizib. Ada orang-orang berkelompok, idenya sama, membentuk wadah, Dalam wadah itu mereka berjuang untuk mencapai sesuatu atau untuk membendung sesuatu. Itu namanya hizib, itu partai. Jadi partai siapa nih yang menang? Ayat ini berkata partainya Allah. Itu namanya Hizbullah. Siapa itu Hizbullah? Yang menjadikan Allah sebagai pembimbing. Tuntunan-tuntunannya itu yang dipraktekkan. Itu pasti menang, kata ayat kita ini. Bukan yang menjadikan partainya, hizibnya, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang itu. Nah. Baik, kita lanjutkan, kita lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidzul ladzina attakhadzu dinakum huzwan wa la'iban. Kalau tadi, jangan mengangkat Yahudi dan Nasrani aulia, jangan mengangkat mereka sebagai teman-teman akrab sehingga lebur kau punya ke. Di sini dia tidak sebut lagi Yahudi dan Nasrani. Yang dia sebut apa? Yang menjadikan agama kamu olok-olok dan permainan. Siapapun, Yahudi, Nasrani, Majusi, siapapun yang menjadikan agama kamu dan ajarannya sebagai bahan olok-olok, jangan dekati dia sebagai teman tempat menyimpan rahasia. Jangan angkat dia sebagai orang-orang dekat kamu. Oke, kita lihat ada beberapa kata di sini yang kita ingin lihat artinya. Huzwan wa la'iba. Huzwan itu adalah pelecehan secara sembunyi-sembunyi. La'iban itu permainan di depan dia. Kalau saya ngejek satu orang tapi tidak di depannya, itu namanya huzwan. Kalau di depannya, itu namanya mempermainkan dia. Jangan jadikan mereka itu sebagai teman-teman tempat menyimpan rahasia. Ayat ini turun berkaitan dengan suatu kasus. Kota Madinah dulu itu tidak terlalu besar. Kalau Nabi mau sholat, kan perlu panggil jamaah. Bagaimana cara panggil jamaah ini? Maka Nabi berpikir, kita mesti punya satu cara untuk memanggil orang sholat. Maka ada yang mengusulkan begini, kita bunyikan lonceng aja. Ada yang berkata, kita bunyikan trompet. Belum ada keputusan. Nabi suatu ketika didatangi satu orang, berkata, saya tadi malam mimpi bahwa panggilan sholat itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan itu. Terus kata Nabi, ini bagus nih. Maka ketika itu dia suruh Bilal, wahai Bilal, kau punya suara bagus, kamu ucapkan itu, ucapan itu tadi. Maka Bilal naik azan. Ini kisah disunatkannya azan. Bilal naik. Waktu dia naik azan, Sayyidina Umar datang. Loh, saya mimpi ini juga, kalimat-kalimat ini. Nah, itu ceritanya azan. Nah, waktu azan inilah, atau orang-orang Yahudi, orang Nasrani, atau ini, karena ini aneh buat dia, dia jadikan itu bahan permainan. Apa nih? Nanti di tempat, di kali lain, ada lagi yang berkata, ya lihat Bilal itu, berkulit hitam, ada yang berkata, siapa yang suruh burung gagak ini teriak-teriak? Nah, dikatakan, jangan jadikan mereka itu yang memperolok-olokkan agama kamu, dalam konteks ini azan, jangan jadikan mereka sebagai teman-teman menyimpan rahasia. Saya kira itu dulu kita. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Ma'idah. Silakan dilanjutkan kembali, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan jadikan mereka itu aulia, baru di sini diterangkan. Minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya. Baik mereka itu orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, yaitu Taurat, Injil, penganut Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka itu memperolok-olokkan agama, demikian juga orang-orang kafir. Jangan jadikan mereka awliya. Nah, ini sebenarnya tuntunan buat kita sekarang kan juga ada tuh. Begitu. Jangan jadikan mereka awliya. Jangan jadikan mereka itu tempat menyimpan rahasia. Jangan mencintai mereka. Jangan jadikan dia orang dekat kamu. Di ayat berikutnya, baru di sini dikatakan in kuntum mu'minin. Kalau kamu orang beriman, pasti kamu tidak jadikan itu. Tapi kalau kamu tidak beriman, ya kamu jadikan mereka sebagai awliya. Baru ditegaskan lagi dalam ayat 58, wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwan wa la'iba. Kalau kamu mengajak orang untuk berkumpul salat azan itu tadi, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Kenapa begitu ya Allah? Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Itu disebabkan karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Kita lihat. Kita mari lihat ini perlahan-lahan. Bisa jadi tidak berakal itu artinya tidak ada yang saya terangkan dulu apa artinya akal. Akal itu pada mulanya berarti tali. Tali. Tali itu digunakan untuk mengikat, ya. Binatang kita ikat supaya dia tidak pergi jauh-jauh, dia tidak lari, dia tidak terjerumus. Manusia ini ada juga pengikatnya, supaya dia tidak jatuh di dalam kebinasaan. Apa yang mengikat manusia tidak jatuh ke dalam kebinasaan? Akalnya. Orang yang tidak punya akal itu berarti tidak ada yang mengikat dia. Dia bebas sesukanya. Itu sebabnya akal dinamai akal. Mereka itu orang-orang yang tidak punya akal. Tidak punya tali yang mengikat dia terjerumus dalam kesalahan. Bisa juga kalau begitu, orang yang tidak berakal artinya orang bodoh. Yang tidak tahu. Ya kan itu artinya. Nah, kita lihat dari satu sisi. Kenapa mereka itu mengejek orang yang azan? Karena mereka tidak tahu bahwa azan itu lebih baik dari apa yang mereka usulkan. Kita sebagai umat Islam nih, yang mana lebih baik? Anda mengajak orang bicara sehingga dia faham atau Anda bunyikan lonceng? Yang mana lebih bagus? Aja bicara menjadi jelas. Yang mana lebih bagus? Anda mengucapkan pujian kepada Allah daripada bunyikan trompet. Nah, coba lihat. Bahkan ada ulama, itu ada ulama bernama Ibrahim bin Umar al-Biqai. Dia bilang itu azan 19 kalimat. 19 kalimat itu memelihara orang yang mengagungkan azan dan memenuhi panggilannya, dia dipelihara dari 19 penjaga neraka. Kalau Anda mau terbebaskan dari siksaan penjaga neraka, penuhi panggilan azan. Itu kan alaiha tis'ata asyar, itu dalam Al-Quran Al-Mudassir dikatakan itu neraka Saqar, ada 19 malaikat penjaganya. Azan 19. Jadi terpelihara. Yang mana lebih bagus itu dari apa yang diusulkan oleh mereka? Lebih bagus itu. Tapi mereka mengejeknya karena tidak ngerti, karena tidak tahu. Nah, kita mau garis bawahi satu hal. Kalau begitu, salah satu sebab ejekan orang terhadap agama Islam karena tidak mengerti. Iya. Nah, supaya tidak diejek, kasih dia pengertian. Supaya tidak diejek, jelaskan kepada dia. Salah satu sebab ini sangat penting. Boleh jadi ada ini yang selama ini ngejek-ngejek ini, itu kan gak tahu tuh. Kita punya unsur kesalahan. Kita tidak menjelaskan. Atau boleh jadi kita jelaskan, cara menjelaskannya tidak simpati. Boleh jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan mereka salah paham. Nah, kalau ingin tidak mendapat ejekan, maka salah satu caranya adalah berilah penjelasan yang benar. Karena di sini dikatakan mereka itu tidak berakal, bisa diartikan bahwa mereka itu tidak memiliki pengetahuan. Kalau tahu pasti tidak demikian. Saya kira itu ayat kita. Baiklah. Nanti saya akan beri kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Tadi Pak Kure sudah membahas. Sebelumnya kita menjelaskan bahwa Allah melarang kita menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi sebagai aulia kita. Namun di ayat ini menjelaskan siapakah yang pantas menjadi wali atau aulia adalah Allah dan juga orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang melaksanakan sholat dengan baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ayat ini juga menjelaskan disunatkannya azan. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi sudah kita jelaskan dengan jelas uraian dari Pak Kure Shihab. Sekarang waktunya saya untuk memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan Ibu. Siapa duluan Ibu? Iya, langsung Bu. Pada ayat 57 disebut bahwa orang yang mempermainkan agama adalah orang yang telah diberikan kitab, yang secara tidak langsung berarti kafir. Namun kata kafir juga ditegaskan lagi dalam ayat ini sehingga maknanya berulang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bagus, kalau Ibu mau berkata bahwa semua yang telah diberi kitab sebelum kita dari ahlul kitab itu karena telah tidak melaksanakan tuntunan kitab sucinya adalah kafir, itu betul. Tetapi tidak semua yang kafir itu adalah ahlul kitab. Saya berkata begini, orang Indonesia itu manusia. Tapi tidak semua manusia itu orang Indonesia. Iya kan? Nah, jadi ketika dia berkata jangan mengangkat ahlul kitab sebagai aulia, masih ada enggak selain ahlul kitab? Ada enggak yang mengolok-olok ajaran Islam selain ahlul kitab? Ada. Orang musyrik, kalau kita kembali pada zaman Nabi, itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi orang-orang yang tidak diberi kitab suci oleh Tuhan. Dia memperolok-olokkan atau tidak? Nah, masuklah dia. Kita tambah lagi, ada tidak orang muslim yang kafir? Nah, kafir itu dalam bahasa Al-Quran, saya sudah pernah kemukakan ini dalam salah satu episode. Kafir itu dalam bahasa Al-Quran juga berarti durhaka. Ada enggak orang Islam yang memperolok-olokkan ajaran Islam? Ada, ya, ada. Nah, masuklah dia di sini. Jadi tidak ada pengulangan. Justru kata kafir ini, kalau ibu mau memberi makna yang lebih jelas, jangan angkat sebagai aulia ahlul kitab dan jangan juga angkat selain dari mereka yang memperolok-olokkan agama kamu. Nah, selain dari mereka itu siapa? Oh, banyak. Jadi tidak ada pengulangan, justru dia memperluas makna. Saya kira begitu Bu ya. Ya, oke. Baik, silakan Ibu pertanyaan berikutnya. Apakah syarat seseorang bisa disebut wali Allah? Mohon penjelasan, Pak. Baik, akan panjang lebar uraian kita kalau kita akan mengemukakan siapa atau apa saja sifat-sifat dari waliullah. Tetapi kalau kita merujuk kepada ayat kita ini, kita paling tidak menemukan beberapa sifat yang disebutkannya. Yang pertama, dia harus beriman. Beriman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman dengan keimanan yang benar. Tapi keiman itu kan di dalam hati, pembenaran hati. Apa tandanya di luar? Nah, tandanya di luar adalah yuqimunas shalah, yaitu melaksanakan salat secara bersinambung, tidak bolong-bolong. Ya kan? Rukunnya benar, wudhunya benar, itu namanya melaksanakan secara sempurna sholat. Dengan melaksanakan sholat dengan sempurna, kita bisa berkata pertama, hubungannya dengan Allah jadi baik. Ya, nah, kalau hubungannya dengan Allah jadi baik, itu tanda yang kedua daripada ini. Kalau dia melaksanakan sholat dengan sempurna, berarti dia membentengi dirinya dari kedurhakaan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu berfungsi menghalangi seseorang melakukan keburukan dan kedurhakaan. Itu tanda yang kedua. Tanda selanjutnya yang disebut di sini adalah wayu'tuna zakah. Dia itu menunaikan zakat. Kalau Al-Quran berkata menunaikan zakat, itu berarti zakatnya sempurna. Kalau dia harus keluarkan 1 juta, 1 juta dia keluarkan. Zakatnya dia tunaikan, dia antar. Zakatnya dia tidak tunda-tunda. Ini juga berarti hubungannya dengan sesama manusia baik. Nah, di atas itu ada dikatakan bahwa terhadap orang yang beriman dia rendah diri, dia tidak sombong, dia ramah sama orang, akhlaknya baik. Itu sebabnya katanya orang-orang wali Allah yang dicintai Allah itu mencintai hamba-hamba Allah. Ada seorang perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang waliyah, wali Allah. Itu pencuri masuk di rumahnya. Pencuri maksudnya, mari, saya tidak punya apa-apa, saya mau kasih apa kamu. Dia tidak marah, dia tidak ini. Karena dia melihat rahasia Allah di balik itu. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apalagi maki dan sebagainya, itu bukan tanda. Ya, saya kira itu Bu ya, sebenarnya panjang kalau kita mau uraikan tentang wali Allah. Oke, baik. Tapi bagaimana kalau jika sekarang ini kan Pak ada orang yang ya beriman ya, melakukan sholat iya, artinya hubungan dengan Allah baik, tapi ternyata dia juga melakukan sesuatu yang tidak Allah inginkan. Ya, belum disenangi Allah, tapi boleh jadi tidak dibenci. Kita kan bertingkat-tingkat toh. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita sukai, siapa yang menjadi sahabat kita, itu bertingkat-tingkat. Itu ada dijelaskan begini. Sesuatu yang paling, siapa yang memerangi waliku, firman Allah dalam satu hadis qudsi, saya umumkan perang pada dia. Seorang hamba mendekatkan diri, sesuatu yang paling kusenangi, yang Allah senangi dari seorang hamba adalah dia mengerjakan kewajibannya. Itu saya sudah senang. Apa kewajibannya? Dalam kewajiban agama misalnya salat wajib dia kerjakan. Kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga apa? Dia suami, dia pelihara istri dan anaknya. Itu kewajibannya. Di kantor apa kewajibannya? Itu yang paling disenangi Allah. Setelah dia selesai melaksanakan tugas yang diwajibkannya, maka Allah berkata, lalu orang itu mengerjakan apa yang disunatkan Allah. Jadi jangan kerjakan yang sunat dulu sebelum yang wajib. Jangan salat tahajud kalau tidak bisa salat subuh. Ya kan? Nah, Kalau dia sudah sering melakukan yang sunnah-sunnah, dia dicintai Allah. Nah, dia sudah dicintai Allah, sudah jadi wali Allah. Kalau dia sudah jadi wali Allah, kalau dia sudah dicintai Allah, Allah berfirman, matanya adalah bagian dari pandanganku. Jadi dia bisa melihat di balik yang tersurat. Tangan yang digunakannya menggenggam adalah bagian dari tanganku. Telinga yang digunakannya mendengar adalah bagian dari pendengaranku. Allah mendengar tanpa alat ya, tetapi dia mendengar segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Sebahagian dari apa yang Allah miliki ini dia berikan padanya. Itu sudah jadi wali yang dekat pada Allah. Itu sebabnya kata ulama-ulama, salah satu indikator bukti dari kewalian Allah itu bahwa dia diberikan apa yang dinamai kekeramatan, karena dia dicintai Allah. Saya kira itu ya. Baik, silakan Ibu, pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada perbedaan antara huzuan dengan ghibah? Mohon penjelasan. Huzuan dan ghibah. Perbedaan huzuan dan ghibah. Huzuan dulu kita lihat tadi saya katakan pelecehan. Ghibah, kita lihat ghibah dulu supaya kita. Ghibah itu terambil dari kata gaib. Gaib itu apa? Tidak ada orangnya. Mana kita di kelas? Oh, gaib. Tidak ada. Tidak hadir. Ghiba itu menyebut keburukan orang lain sedang yang bersangkutan tidak ada di situ. Beda kan? Nah, oke, okay. Itu satu sudah bedanya. Ini saya olok-olok, sembunyi-sembunyi, boleh jadi dia ada di situ, tapi saya sembunyi-sembunyi. Karena sembunyi-sembunyi, karena dia ada saya sembunyi-sembunyi. Kalau riba menyebut keburukannya, padahal dia tidak. Yang kedua, kita lihat. Riba itu menyebut keburukan yang memang ada pada dia keburukan itu. Tetapi dia tidak senang kalau disebut. Jadi benar enggak itu? Benar itu ada buruk. Ada satu orang, maaf, dia gemuk, gendut. Memang dia gemuk, gendut. Tapi saya lantas dia tidak ada itu ya gemuknya itu orang ya ini itu riba. Tapi benar tidak? Benar. Kalau tidak benar tidak dinamai riba, itu dinamai buhtan, kebohongan besar. Segala yang tidak disenangi oleh orang, kalau Anda menyebutnya di belakangnya, itu namanya riba. Sudah beda dengan huzuan. Huzuan Anda perolok-olokkan. Boleh jadi Anda memperolok-olokkan itu sebenarnya tidak ada pada dirinya. Tapi Anda olok-olok. Kalau ghibah itu memang ada. Memang begitu. Itu sebabnya ada ghibah. Dalam dua tanda petik, ada ghibah yang diperkenankan. Ada orang yang saya mau kenalkan siapa dia itu. Wah, saya mau cari siapa dia ini, enggak tahu siapa. Maka terpaksa saya sebut keburukannya. Saya kira begitu ya. Baiklah. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Maidah. Baik, sebelum pada kesimpulannya, saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya lagi. Silakan Ibu. Langsung. Untuk lebih jelas, mohon contoh apa yang dimaksud dengan mempermainkan agama Allah dalam ayat ini. Terima kasih Bu. Mempermainkan agama Allah. Sekarang gini dulu supaya lebih jelas. Kata la'ib yang kita terjemahkan bermain, itu sebenarnya pada mulanya berarti melakukan atau terjadinya sesuatu yang tidak wajar. Itu artinya. Jadi bukan main seperti dalam bahasa Indonesia. Itu sebabnya dalam bahasa Al-Quran ada yang dinamai lu'ab. Lu'ab itu iler. itu keluar bukan pada tempatnya, tidak wajar. Nah, la'ib adalah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Melakukan sesuatu yang tidak wajar terhadap agama dinamai mempermainkan agama. Ya kan? Saya ambil contoh deh, ini Quran saya lempar-lempar. Wajar atau tidak itu? Itu mempermainkan agama. Ya kan? Saya ambil Nabi Muhammad misalnya, saya panggil-panggil begitu, astagfirullahaladzim, itu mempermainkan agama. Ka'bah ada Hajar Aswad, saya katakan apa ini cuma batu, cuma ini, tidak wajar kan? Itu mempermainkan agama. Jadi segala sesuatu, kegiatan, ucapan yang tidak wajar dilakukan terhadap agama, itu namanya mempermainkan agama. Ah, cari deh contohnya sendiri. Banyak ya, sekali kan? Ya Bu. Banyak sekali. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu, silakan. Dalam ayat 57, orang yang telah diberi kitab namun dia mempermainkan agama, apakah kedudukannya sama dengan kafir? Terima kasih. Iya, iya, iya. Ada dua sisi nih yang kita perlu jelaskan. Yang pertama, kata kafir itu banyak sekali cakupannya. Saya pernah katakan, saya kira dalam episode ini saya katakan, bisa jadi dia muslim tapi dinilai kafir karena orang durhaka juga dalam bahasa Al-Quran kafir. Nah, jadi musyrik kafir, ahlul kitab kafir, muslim yang durhaka kafir, orang kikir kafir, semua kafir. Tetapi kalau penamaan mereka tidak dinamai kafir, ahlul kitab itu tetap dinamai ahlul kitab apapun yang mereka lakukan, dan orang kafir yang musyrik tetap juga dinamai. Jadi yang mencuri itu Bu, kalau pegawai dinamai korupsi, nah, padahal sebenarnya dia mencuri juga, sama aja dengan pencuri ayam, ya toh, tapi namanya dibedakan. Saya kira itu. Baik, silakan Pak berikan kesimpulannya. Kesimpulan kita, ayat kita ini, ayat kita kesimpulannya bahwa yang hendaknya dijadikan pelindung, yang hendaknya dicintai adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Siapa yang mengangkat selain mereka sebagai orang-orang dekat, tempat menyimpan rahasia, yang tidak lagi membedakan antara dirinya dengan orang-orang yang selain Allah, Rasulnya, dan orang mukmin, maka mereka itu dinilai sama dengan. Nah, yang kedua, yang dinamai wali Allah itu minimal orang yang sholatnya baik, zakatnya baik, ramah terhadap sesama muslim, dan dia itu berwibawa di hadapan non-muslim. Yang ketiga yang saya ingin katakan, jangan menjadikan sahabat kental Anda orang-orang yang memperolok-olokkan agama. Yang terakhir yang kita ingin garis bawahi, jelaskanlah ajaran Islam ini secara baik dengan ucapan, lisan, dan perbuatan, supaya orang tidak salah faham terhadap ajaran Islam sehingga tidak melecehkannya. Terima kasih Pak Quraiz. Terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga melalui pertemuan kita pada hari ini, kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup kita dan menjadikan pedoman sebagai hidup kita, yaitu Al-Quran. Saya Ineke Kwisherawati, selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.